إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين أعاذني الله وإياكم ketika menjelang datangnya bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ataakum ramadan telah datang kepada kalian syahrun mubarakun ia adalah merupakan bulan yang penuh berkah فَرَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ صِيَامَهُ Allah Azza wa Jalla mewajibkan saum di bulan tersebut فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ Di bulan itu akan dibuka pintu-pintu langit dalam riwayat lain pintu-pintu surga وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمُ Akan ditutup pintu-pintu jahannam وَغُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ serta akan dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ dan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan itu memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan hadis yang agung ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya senantiasa mengagungkan bulan Ramadhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya telah menyiapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan di bulan tersebut yang dapat diraih oleh hamba-hambanya yang beriman. Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan permulaan Al-Quran. Allah berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dengan yang batil bulan Ramadan adalah bulan yang bertepatan dengan peristiwa yang besar yaitu peristiwa perang Badar di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan yang gemilang di perang tersebut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Setidaknya ada 70 orang yang termasuk petinggi-petinggi kafir Quraisy terbunuh di perang tersebut dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di sumur Badar. Bulan Ramadan adalah bulan yang bertepatan juga dengan peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dapat kembali merebut kota Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tepatnya pada tanggal 20 Ramadan, Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya memasuki kota Makkah. Kemudian mereka mengusir orang-orang kafir Quraisy. Nabi berkata ke hadapan mereka, "Ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian tahu apa yang akan aku lakukan untuk kalian?" Orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan terhina, mereka merengek-rengek di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Mudah-mudahan kebaikan yang akan kami terima." Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu mengatakan, "Idhabu fa antum mutlaqo." Pergilah kalian, menyingkirlah kalian dari kota Makkah ini karena sesungguhnya kalian telah terusir. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala hendak memperlihatkan kepada segenap kaum muslimin bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan untuk mereka. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin, akramani wa akramakumullahu jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan puasa di dalamnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana hal ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah wa itaa'iz zakah wa hajjil bait وصوم رمضان وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت." Islam itu dibangun di atas lima alat perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan salat, lalu menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullah, lalu berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, berpuasa di bulan Ramadan, baru kemudian haji ke Baitullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan sesuatu, melainkan di sana ada hikmah yang terkandung. Demikian halnya, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kita untuk melakukan shaum atau puasa di bulan Ramadan, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita lihat dengan jelas. Di antara hikmah itu adalah bahwa seorang hamba akan senantiasa meningkatkan taqarrubnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di mana seorang hamba ketika ia berpuasa, ia dituntut untuk meninggalkan makan dan minum dalam rangka meraih keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dengan ini semua akan tampaklah pada diri orang yang berpuasa, dia lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala daripada kecintaan terhadap dirinya. Orang yang berpuasa akan tampak pada dirinya, dia lebih mencintai negeri akhirat dibanding negeri dunia. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah apa yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, "La'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki setiap diantara kita melakukan saum hanya meninggalkan makan dan minum saja. Tetapi yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki adalah agar kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjauhi perkataan yang mengandung dosa, demikian pula menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man lam yada' qawla zuhr wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah yang lainnya adalah bahwa orang-orang kaya akan senantiasa mensyukuri anugerah dan nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka, di mana mereka telah dimudahkan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Saat orang-orang kaya menjalani puasa, mereka akan senantiasa mengingat keadaan orang-orang fakir yang tentunya kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Sehingga dengan itu, puasa akan semakin mendorong orang-orang kaya untuk lebih giat lagi memberikan infak dan sedekah kepada orang-orang fakir dan juga kepada orang-orang miskin. Hikmah yang lainnya adalah hikmah yang nampak sekali terkait dengan urusan dunia, di mana setiap orang yang melakukan puasa akan terlihat bugar dan akan terlihat sehat. Karena sesungguhnya orang yang melakukan puasa, ia sedang membersihkan alat pencernaannya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan membahayakan tubuhnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan safar kemudian tidak berpuasa, maka hendaknya ia mengganti puasanya di hari lain. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ayat ini memberikan isyarat yang sangat lembut kepada kita bahwa sesungguhnya kewajiban puasa di bulan Ramadan bukanlah kewajiban yang menyulitkan bagi manusia. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki adanya kesulitan di tengah-tengah manusia dengan adanya kewajiban puasa Ramadan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan yuridu bikumul yusra. Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian. Karena itu, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan seluruh orang-orang yang beriman untuk melakukan saum, Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun, seperti halnya puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Artinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala hendak menjelaskan kepada kita kalau kewajiban saum Ramadan ini adalah kewajiban yang mudah dan itu sudah dilakukan oleh umat-umat atau kaum sebelum kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa tergolong kepada hamba-hambanya yang mensyukuri anugerah dan nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, summa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru salat.